هدى له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan, saya cintai fillah, anak-anakku, thalabatul ilmi. Nah, yang saya cintai fillah, pada kesempatan ini mari kita saling mengingatkan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan atas kita semuanya. Diberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat suluk ala sunnah. Dimudahkan untuk kita berusaha meniti, menyusuri jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Hadirin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan ini ya kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, ya. Temanya cukup menarik ini, Taib, memanfaatkan apa mas, teknologi. Jangan-jangan gak tahu temanya. Tahu ya, ya. Memanfaatkan teknologi, apa lengkapnya judulnya, kurang lebih seperti itu. Hah? Modern. Taib, ikhwani rahimani rahimakumullah. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita awali dulu di sini, ya, agar kita bisa mengarahkan diskusi kita, pembicaraan kita. Ya. Nah, yang pertama bahwa kita harus mengambil satu faedah nanti dengan kita melihat sedikit tentang teknologi yang ada saat ini, ya, kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Fadluhu, keagungan Allah, kemudian juga fadl, ya, kebaikan Allah atas umat manusia. Nah, karena ternyata di dalam teknologi dan perkembangannya, ya, kita betul-betul akan melihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di satu sisi, kemudian juga betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ketiga, ya, muncul pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan, nah ini, memanfaatkan apa yang Allah beri kepada kita. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah, saya akan sedikit bertanya, ya, bertanya pada antum, thalabatul ilmi, saya tunjuk ya, baik dari depan, nanti melipir. Sekarang tahun berapa? Hijriah. 1446. Nah, itu diajari sekarang tahun berapa penting ini. Iya kan. Hijriahnya tahun 1446. Ya, 1446. Hijriah. Maksud hijriah apa? Antum akhi. Wah, antum ya. 1446 Hijriah. Maksudnya apa? Sudah berlalu 14 abad silam dari hijrahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ya kisah hijrahnya Nabi? Tahu tidak? Atau baru mendengar? Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tahu ya? Apa makna hijrah? Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, Nabi dari mana ke mana ketika itu? Dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya. Kan bukan hanya Nabi saja ya kan. Sahabat juga sudah hijrah dulu. Hijrah ketika itu naik apa? Bis efisiensi. Apa? Unta. Wah, ada yang jalan kaki ya kan. Betul, naik unta ya. Naik kuda, jalan kaki. Tidak ada ceritanya hijrah waktu itu naik bis efisiensi. Ya. Nah, atau motor apa sekarang, zaman sekarang? Antum suka motor apa? Motor apa yang paling antum suka? Supra? Oh, bukan zamannya, Ustaz. Apalagi Grand? Oh, tambah mundur lagi Grand. Tahu Grand, Mas? Motor Grand. Nggak tahu zaman sekarang. Taunya motor apa sekarang ini? Motor apa? ZR. Ada memang. Ada. Al-muhim pokoknya itulah ya kan. Ada RX King ya kan. Itu belakangan ya kan. Ada Ninja ya. Ada macam-macam. Ini teknologi atau bukan, Mas? Teknologi. Ya. Kira-kira manfaatnya banyak tidak teknologi itu? Banyak. Ini biar tahu. Santai ini, tema ini mudah ini, makanya ngobrol saja ini. Ya, ya. Ya. Dulu, sekarang lagi musim haji ini. Ya, musim haji. Nah, dulu zaman haji nenek-nenek kakek kita dulu, ya, itu kalau naik haji paling tidak bisa perjalanan 6 bulan baru sampai sana. Ya. Karena ketika itu naiknya naik apa, Mas? Naik apa? Kapal. Ya. Kapal laut, bukan kapal terbang. Ya. Kapal laut. Ya. Dan banyak yang meninggal di laut itu karena kurang vitamin C, karena kurang makan. Terjadi dulu kalau antum dengar cerita-cerita itu. Ya. Nah, tapi sekarang subhanallah, berapa waktu tempuh dari Indonesia ke Saudi? Nah, antum sekarang tanya, berapa jam? Nggak tahu, berapa jam ikhwan? 9 jam sampai dari Jakarta Jeddah, sampai 9 jam. Masafah, ya. Ba'idah. Jarak yang jauh, yang kalau ditempuh di zaman itu, ya, di zaman itu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin tidak sampai karena mati di tengah jalan. Ya. Sekarang hanya 8 jam, ikhwan. 8 jam, 9 jam sampai. Ya, subhanallah. Nah, teknologi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan ini semuanya dengan hikmah yang azimah, dengan hikmah yang azimah, hikmah yang sangat agung. Di antaranya yang pertama adalah agar manusia menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak menakdirkan itu, tidak memudahkan itu, enggak ada ceritanya orang bisa terbang itu. Berapa ton itu pesawat terbang di atas. Nah, antum yang lebih ringan enggak bisa, ya. Coba antum ngepakkan gini. Barangkali bisa terbang. Antum kan lebih ringan dari pesawat, ya kan? Tapi enggak bisa terbang. Dari pesawat terbang. Berapa ton? Berapa manusia di situ? Enggak bisa dibayangkan, ikhwan. 700 orang masuk pesawat, 700 kalau satu orangnya 100 kilo, ya. Sudah berapa? Berapa berarti? 700 kali 100. 70 ton. Apa iya sih? Coba dihitung lah. Belum lagi barangnya, ya. Bagasi. Belum lagi pesawatnya itu sendiri. Ya. Yang menahan pesawat itu bisa terbang adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita melihat burung-burung itu. Bukan burung itu yang mampu untuk terbang, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menahan burung-burung itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Nah. Jadi ini, kalau kita bicara teknologi, jangan lupakan ini. Jangan lupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Ibad, Zat yang menguasai alam semesta, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga yang seperti ini dicapai oleh manusia. Ya. Nah. Dan kalau kita lihat prosesnya, itu masing-masing teknologi prosesnya luar biasa. Kalau kita lihat pesawat, itu prosesnya ceritanya panjang. Ya. Nah, ceritanya panjang. Oh, ada yang latihan terbang, terus proses sampai akhirnya bisa jadi pesawat terbang. Ini kalau cerita pesawat terbang, ada sejarahnya. Kalau cerita tentang mobil, sama juga. Cerita tentang motor, sama juga. Ya. Naam. Jadi ini yang pertama, ikhwan. Jangan lupakan ini. Agar orang kemudian tidak berbangga diri. Agar seorang tidak ujub. Oh, ini keilmuan saya. Oh, ini kecanggihan saya. Lah, tidak, ikhwan. Tapi itu betul-betul, ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan akal siapa, ikhwan? Allah. Iya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut akal atas seseorang, jadi orang gila. Sudah, ikhwan, habis. Enggak bisa berpikir. Berpakaian saja enggak bisa. Betul, Mas? Betul. Sekarang tahun berapa Hijriah? Tahun berapa? Mungkin sudah berapa tahun? Tahun berapa tadi? 1446 Hijriah. Tahun berapa, Mas? 1446 Hijriah. Agar kita melihat ke belakang. Sudah, ini saya tutup lembaran tentang pesawat terbang. Saya ingin berbicara lembaran yang lain. Ya. Antum tahu dalam Al-Quranul Karim, Allah berjanji untuk menjaga syariat Islam. Menjaga Al-Quran, menjaga sunnah. Antum yang memegang, ini apa namanya, jenggot atau belum jenggotan antum? Nah, ada antum yakin Al-Quran dan Sunnah dijaga oleh Allah? Nah, baik, antum ingat ayatnya tentang itu? Tapi yakin ya, Al-Quran itu Allah yang menjaga. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Zikra itu Al-Qur'an. Dan juga yang bersama dengan Al-Qur'an, yaitu sunnah. Masuk di dalamnya kata para ulama. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi itu jaminan pasti. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quranul Karim. Dijaga lafad-lafadnya, juga dijaga maknanya. Makanya Al-Quran itu dijaga bersama dengan sunnah. Karena sunnah itu yang kemudian menjadikan makna Al-Quran menjadi jelas. Ya. 1446 tahun. Bukan waktu yang pendek. Bukan waktu yang singkat. Tetapi betul-betul kita menyaksikan sekali lagi ayat, ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an terjaga sampai sekarang ini. Ya. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam terjaga sampai saat ini. Luar biasa, Ikhwan. Ini harus selalu kita ingat, ya. Bahwa di situ tampak betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di zaman itu, ya, apa ya Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah sampai ribuan tahun? Apakah hadis juga akan dijaga sampai ribuan tahun? Ya, bagaimana caranya? Kok bisa? Nah, ya karena akal manusia terbatas. Tetapi ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, maka jalan-jalan itu akan terbuka lebar. Jalan-jalan itu akan betul-betul dimudahkan. Itu kalau Allah sudah memudahkan. Nah, menarik kan ini kan? Ini belum saatnya. Kita masih cerita dulu sedikit. Ini juga hanya sekedar untuk di apa namanya ditampilkan. Ini kan teknologi. Karena judulnya teknologi, ini salah satu teknologi proyektor komputer, ya kan? Nah, termasuk kaca mata. Ini teknologi. Betul, Mas? Iya, kok ragu-ragu ini? Oke. Nah, sebenarnya enggak ragu-ragu, cuman karena orang Jawa sehingga nganggunya itu oke. Betul. Coba kita lihat, Ikhwan. Dulu di zaman Rasul alaihi salatu wassalam masih sugeng hidup. Coba kita lihat sedikit saja proses bagaimana terwujud penjagaan syariat Islam. Nabi alaihi salatu wassalam diutus untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah semuanya tanpa kecuali. Maka Nabi pun menyampaikan sebaik-baiknya. Diyakini, Mas, yakin? Ada yang disembunyikan oleh Nabi? Tidak ada. Ada yang terluputkan, belum disampaikan? Tidak ada. Semuanya sudah. Nah. Pertanyaan berikutnya. Apakah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain sudah menerima itu semuanya? Atau ada ilmu yang belum diambil oleh sahabat? Antum, akhi. Nah, yang persis. Nah, antum itu ya. Getek maksudnya apa? Tidak tahu. Sudah. Yakin ya. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya sudah diambil oleh para sahabat. Contohnya Al-Quran misalnya. Al-Quranul Karim di masa Rasulullah hidup itu sudah dihafalkan semuanya oleh para sahabat. Tidak ada yang terluput walaupun satu huruf. Tidak. Semuanya sudah dihafalkan. Dalam dada. Bukan hanya dihafalkan dalam dada, tapi sudah ditulis. Jadi setiap ayat turun dihafalkan dan ditulis. Walaupun ketika itu nulisnya di alat-alat yang sederhana ketika itu. Di mana ditulis? Antum mendengar cerita Al-Quran dulu ditulis di mana? Masih antum. Tulang, apalagi? Hah? Batu, apa lagi? Kayu, apa lagi? Kulit. Teknologi ketika itu, ya, Pak. Antum coba lihat. Ya. Kalau sekarang antum mondok, nulisnya pakai kulit. aja sudah berat, ya kan, apalagi gulungan kulit, ya. Mau kemana? Mau ke pondok. Apa yang dibawa? Kulit. Siap, Mas? Kembali ke zaman dulu. Aturan pondok pertanahan, ya, bahwasanya menulis tidak pakai kertas, tapi pakai kulit dan pakai kayu. Mau? Mau enggak? Ini kalau mau dibuat keputusan nih, bisa nih. Tidak ada yang mau, ya kan? Mosok suruh kembali ke zaman dulu. Ya. Nah, agar kita lihat proses ini, kan? Ya. Kemudian Rasul alis, jadi di antara sebab penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas syariat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dan semua para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang amanah. Semua sudah disampaikan, tidak ada yang terluput. Kemudian Allah siapkan generasi yang terbaik, yaitu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, yang mereka menerima, menangkap semua yang datang dari Nabi. Tidak ada yang luput juga, tidak ada yang lepas. Itulah bentuk penjagaannya. Hafalan orang-orang dulu itu kuatnya luar biasa, ikhwan. Lebih bagus daripada komputer. Betul, ikhwan. Makanya menakjubkan sekali kalau kita melihat, ya, sejarah, cerita, kisah-kisah ulama, para ulama dulu. Ya. Abu Hurairah, dengan sebab doanya Nabi alaihi salatu wasallam, kata beliau, tidak pernah saya mendengar dari Nabi suatu hadis kemudian lupa. Jadi tidak pernah lupa. Sekali mendengar langsung hafal. Ya. Ya, ketika itu di zaman belum ada teknologi yang seperti ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan untuk terjaganya syariat. Lanjut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak berpangku tangan kemudian bersantai-santai, tidak. Tetapi para sahabat betul-betul merasa bahwa, ya, tanggung jawab hifdzuddin, dijaganya agama, dijaganya sunnah, dijaganya ilmu, itu ada di pundak-pundak mereka, para sahabat. Nah, betul, Mas? Betul, ya? Antum merasakan itu. Saya yakin antum merasakan betapa besar jasanya para sahabat itu. Rasulullah wafat, para sahabat semangat untuk menyebarkan ilmu. Makanya para sahabat tidak tinggal di Madinah semuanya. Ada yang pergi ke Mesir, tinggal di Mesir. Ya, seperti Uqbah bin Amir, tinggal di sana. Ada yang di Kufah, seperti Abdullah bin Mas'ud, tinggal di sana. Ada yang tinggal di Mekah, seperti Ibnu Umar. Ada yang pergi ke Taif, ada yang pergi ke Azerbaijan, ada yang pergi ke Habasyah, ada yang pergi ke seluruh penjuru dunia. Dan itu sejak awal Rasulullah sudah meletakkan dasar itu dengan diutusnya utusan-utusan beliau, termasuk diutusnya Mu'ad bin Jabal ke mana? Yaman. Nah, di Yaman ada Masjid Nabawi? Tidak ada. Di Yaman ada Masjidil Haram? Tidak ada. Adakah di Yaman masjid yang pahalanya itu dilipat gandakan 1000 kali? 100 ribu kali? Tidak ada. Tetapi kenapa Rasul mengutus ke sana, ke Yaman? Yang artinya berarti sahabat Mu'ad bin Jabal akan berpisah dengan Nabi alaihi salatu wasalam, akan berpisah dengan Masjid Nabawi, akan berpisah dengan sholat yang di situ dilipat gandakan sampai 1000 kali. Ya. Tidak lain kecuali apa yang sedang dilakukan Mu'ad lebih afdol daripada tinggal di mana? Di Madinah. Ya. Makanya antum dan kita ini jangan kemudian belum bisa sampai ke Madinah kemudian merasa lemah. Justru antum tinggal di sini, kita tetap berusaha bisa duduk di Madinah, bisa belajar di Masjidil Haram, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu. Tapi ketika kita belum bisa, bukan berarti kita tidak bisa berlomba. Bukan berarti kemudian putus harapan. Kalau antum tinggal di Madinah, tidak bisa khutbah antum. Imam Masjidil Haram sudah mau khutbah, naik malah antum, oh saya mau khutbah, ditangkap polisi antum. Tidak bisa khutbah, tapi kalau di sini antum, Masya Allah, ya, bisa dakwah. Yang tidak bisa antum melakukan di sana. Ya. Betul? Betul tidak? Mas? Betul ya? Betul? Betul. Sampingnya? Betul, Mas? Betul? Apanya yang betul? Ya, ikhwan. Itu proses. Ya. Proses, ya. Nah. Begitu zaman para sahabat berlalu, zaman tabi'in. Ya. Zaman tabi'in sudah mulai bercampur ini. Hadis mulai bercampur, ada yang apa namanya? Mungkin palsu, kemudian mungkin hafalan sudah tidak sekuat yang dulu, sudah ada orang-orang yang ingin merusak Islam, makanya datang zaman, ini kita cerita ringkas saja sedikit ya, di zamannya Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, ya, yang ketika itu bersama dengan seorang ulama, seorang alim, Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Nah, Umar bin Abdul Aziz, khalifah ketika itu, sebagai seorang pemimpin, memerintahkan langsung kepada Az-Zuhri untuk memimpin penulisan hadis di seluruh penjuru kekuasaan Islam ketika itu. Langsung perintah dari penguasa. Pembiayaan langsung dari penguasa. Ini, ikhwan, betul-betul kemudahan dari Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan ini terwujud. Cerita tentang Al-Qur'an sudah selesai, ikhwan. Di zaman Utsman bin Affan Al-Qur'an sudah jadi mushaf. Itu panjang juga ceritanya, kisahnya panjang. Antum bisa baca dalam kitab Usul Tafsir li Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Ceritanya, kisahnya. Ya. Nah, di zaman itu ya, teknologi kertas sudah lebih daripada sebelumnya. Ya. Dibukukanlah hadis tadi. Ya. Nah, ditulis secara besar-besaran maksudnya dengan perintah langsung dari apa? Penguasa. Ya. Terus selama proses berjalan, ini kalau cerita bisa panjang ini, Huan, nanti bisa lihat sejarah. Ya. Ya. Akhirnya sampai pada zaman dibukukannya kitab-kitab itu. Zaman Imam Bukhari, kita langsung melompat. Zaman Imam Bukhari tertulis sudah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ya. Dan di zaman itu kitabnya tebal-tebal. Ya. Bersama dengan itu pula bukan hanya ilmu hadis yang berkembang. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menjaga kemurnian hadis juga ikut berkembang. Seperti ilmu tentang rawi. Karena hadis itu kan diriwayatkan dengan sanad. Haddatsani fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Akhirnya perlu juga untuk mengenal para rawi ini. Dulu para ulama hafal di kepala. Imam Bukhari, beliau punya kitab dengan judul Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Kabir, 9 jilid. Ditahqiq oleh Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah. Itu berisi tentang para rawi. Hanya ringkesan-ringkesan saja. Imam Bukhari berkata, sungguh setiap rawi ini saya punya kisahnya lengkap. Ya. Jadi masing-masing rawi itu beliau punya cerita, kisah lengkap yang terkait dengan riwayat tentunya. Sehingga bisa mengetahui fulan ini kuat hafalannya, fulan lemah hafalannya, fulan sikoh atau tidak. Ya. Nah, kitab Tarikh Kabir. Kalau berbicara kitab-kitab rawi itu sangat banyak, ikhwan. Tadinya dalam hafalan, Ya karena hafalan itu bisa lupa, dan agar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya, maka dibukukanlah tentang para rawi. Nah, dan kitab-kitab itu juga sangat banyak dan sangat tebal. Nah, ilmu-ilmu yang lain berkembang. Ya. Nah, ini kita akan masuk ke teknologi lagi. Ya. Atau pernah mendengar ceritanya siapa? Saya dilupakan. Ya. Ada ulama yang kitab-kitabnya terbakar. Nah, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Atau ingat gak? Hah? Aywa Ibnu Lahiyah, Allahumma barik. Abdullah Ibn Lahiyah. Nah, Ibnu Lahiyah itu taghayyara, namun hafalannya atau pikirannya itu menjadi berubah. Dan ikhtalat riwayatnya, riwayatnya bercampur. Kenapa? Karena maktabahnya itu terbakar. Apalagi kalau zaman dulu, ikhwan, ya. Zaman dulu kalau orang mau punya kitab itu bukan pergi ke maktabah, ke toko buku. Jadi tidak ada ceritanya dulu, para penuntut ilmu di zaman Imam Bukhari, ya, datang ke maksof. Ya. Saya mau beli Sahih Bukhari, besok ada pelajaran Sahih Bukhari bersama Imam Bukhari. Tidak ada ceritanya itu, ikhwan. Ya. Ya. Atau beli Sunan Abu Dawud, besok ada pelajaran Sunan Abu Dawud, tidak ada. Kalau dulu para ulama, ya kalau ingin punya Sahih Bukhari, ya duduk di depan Bukhari, kemudian mendengar talqinnya Bukhari sambil nulis, sampai selesai, baru dia punya Sahih apa? Bukhari. Berat tidak? Ya. Kita itu sudah banyak dimudahkan, ikhwan. Ini manfaat yang kedua, ikhwan, dari teknologi. Teknologi kertas, teknologi percetakan, teknologi tinta, macam-macam itu kan semua berkembang. Ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau belajar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya. Ingin belajar kitab Muwatta. Ya. Beliau datang ke Imam Malik dalam keadaan sudah ada kitab di kepala beliau, orang sudah hafal apa? Muwatta Malik. Dulu nulisnya di tulang-tulang kalau Imam Syafi'i disebutkan dalam sejarah, karena beliau fakir. Sampai beliau punya gentong besar, isinya apa? Tulang-tulang. Ini di zamannya Syafi'i masih. Agar kita bisa merasakan nikmat Allah kepada kita itu sangat besar, ya. Besok pelajaran apa? Besok pelajaran Sahih Bukhari. Halaman berapa? Halaman 250. Ya, ini tolong fotokopikan. Ya. Hanya fotokopi. Set. Berapa? 150. Sambil bawa kertas, fotokopian. Dulu tidak seperti itu. Ya. Tapi ditulis. Dihafalkan. Ya. Nah, sehingga memang dulu yang namanya kitab itu banyak dan tebal-tebal. Makanya sangat berharga kitab ketika itu. Dan sangat-sangat mungkin untuk terbakar. Seperti tadi kisah Ibnu Lahiyah. Terbakar kitab. Nah. Sampailah di zaman kita ini. Ya, sekarang sedikit bercerita teknologi. Nah. Kitab-kitab yang demikian banyak itu. Ribuan jilid, ya, ratusan ribu jilid, yang kalau antum masuk ke maktabah Jamiah Islamiyah misalnya di Madinah, berapa tingkat itu semuanya penuh dengan kitab, ya, penuh dengan maktutot atau maktabah-maktabah yang lain, itu demikian banyak. Ya. Ternyata kitab-kitab yang banyak itu, ya. Kemudian sekarang sudah tersimpan dalam barang yang bentuknya kecil. Ya. Dalam chip memori. Ya. Ya. Atau yang semakna dengan itu. Ini kan luar biasa. Nah, satu, kita harus ingat itu adalah keagungan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, itu adalah bentuk fadl dari Allah. Kemurahan Allah kepada kita, ikhwan. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita, ya, di zaman ini. Nah, taib. Tinggal sekarang permasalahannya, ikhwan. Ya. Itu semuanya bagaimana kita memanfaatkan. Nah, itu menjadi sebuah tugas bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah, kemudian untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semuanya, kemudian yang ketiga memanfaatkannya. Ya. Nah, dan pada kesempatan ini, ikhwan, ya, karena itu yang menjadi tujuan saya diantaranya, mengingatkan salah satu jenis teknologi, yaitu bagaimana kitab-kitab yang demikian banyak, yang prosesnya itu penuh dengan pengorbanan, sampai ada sahabat yang melakukan perjalanan 2 bulan pulang pergi hanya untuk mendapatkan satu buah apa? Hadis. Ya. Dan proses-proses yang demikian panjang. Kemudian Allah mudahkan di zaman kita ini, ya, semua itu sudah terkumpulkan, sudah terkodifikasi, ya, sudah bisa kita kumpulkan dalam satu tempat yang kecil. Nah, apakah itu dalam bentuk komputer seperti ini? Ya, ya, sebenarnya bukan komputernya, tapi di dalamnya ada chip memori yang di situ terkumpul sekian banyak kitab. Nah, nah, ini ikhwan yang ingin saya sampaikan, ikhwan, saya berikan contoh. Saya akan membuka sebuah perkembangan, hasil perkembangan yang mungkin ini perlu untuk antum kenal dan antum manfaatkan, ya. Nah, ada sebuah program di sini, ikhwan, ya. Ini namanya Maktabah Syamilah. Mungkin antum pernah mendengar, ya. Maktabah Syamilah. Ini nama programnya Al-Maktabatu Syamilah. Ini bisa antum dapatkan secara gratis di website. Apalagi itu website. Ini kalau cerita di zaman dulu enggak tahu orang zaman dulu website itu apa. Nah, nah, di zaman Imam Bukhari enggak ada itu website. Enggak ada itu internet. Ya kan? Taib, ini bisa dioperasikan secara offline, apalagi offline. Tahu offline, Mas? Ya, tahu kalau zaman sekarang ini milenial, generasi milenial. Kalau saya generasi tua sudah, ya kan. Taib, tapi mengalami zaman milenial. Ini Maktabah Syamilah ini, ya. Ini salah satu bentuk contoh betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, ya, perjalanan ilmu sampai seperti ini. Ribuan, ratusan ribu jilid ada di sini. Ratusan ribu jilid yang kalau antum kemudian, ya, harus bangun maktabah, ya, bangun rumah saja belum selesai-selesai, ya kan, bangun maktabah namanya. Kemudian setelah itu, setelah bangun maktabah selesai, beli kitabnya. Sahih Bukhari berapa? Berapa juta? Ya. Fathul Bari yang terbaru mungkin bisa sampai 3 juta itu. 3 juta. Baru Fathul Bari. Nanti Aunul Ma'bud, Syarah apa? Sunan Nabi Dawud. 3 juta lagi. Kemudian beli Syarah Nasai misalnya 3 juta lagi. Sudah berapa? 9 juta. Apalagi, aduh, ini saya mau buat beli Syarah Sahih Bukhari, terus sarah-sarah ini, atau untuk beli motor, ya, selalu milih. Ya, kalau dulu, kalau zaman ulama dulu, ya sudah. Nah, Jabir bin Abdillah 2 bulan berturut-turut, ya, pulang pergi dari Madinah ke Syam, balik lagi ke Madinah, beli onta untuk mencari satu hadis. Tapi kita tidak bisa seperti mereka, ikhwan. Kadang kita harus memilih tadi. Ya. Tapi di sini ada kemudahan. Ini maktabah syamilah, sekali lagi, antum bisa dapatkan gratis. Ini program gratis. Bisa dibuka di www.syamilah.com. Dapat ruangannya, tapi ruangannya masih kosong. Masih kosong. Kosong dalam arti apa? Hanya berisi beberapa kitab saja. Nanti kalau ingin menyempurnakan bisa di download. Tahu download ya? Oh, tahu kalau anak sekarang ini. Ya. Download. Di download ya, nanti menjadi lengkap. Ini versi yang terbaru dan sudah di download semuanya di sini. Ya, Allah alam kalau kemudian hari-hari ini ada buku baru yang di download, artinya ini program berkembang, ada buku baru masuk. Buku baru masuk. Ini bisa disempurnakan. Nah, jadi kalau antum mendownload, antum dapat ruangan ini, ya, dan beberapa buku kitab yang ada di situ. Ya, bentuknya bukan PDF, ya, tapi nanti akan ada PDF-nya, itu makanya butuh ruangan yang apa, yang besar. Azan, mau azan dulu, Ikhwan. Nanti lanjut pada azan lagi. Fadhol, Ikhwan. Kita lanjutkan, ikhwan. Ini diantara taisir, ya, diantara kemudahan dari Allah Subhanahu. Jadi perjuangan para a'immah, para ulama yang terus, ya, mereka lakukan 14 abad. Ya. Nah, dan itu bukan perjuangan yang ringan. Penuh dengan pengorbanan. Apa yang telah mereka tulis pun ikut dijaga oleh Allah Subhanallah, ikhwan. Ini pelajaran penting, ikhwan. Al-Quran dan Sunnah itu dijaga. Kalau kita menjaga keduanya, kita akan dijaga juga. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu tinggi. Kalau kita berusaha terus untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah, kita ikut ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Itu pasti. Nah, karya-karya para ulama itu ternyata juga dijaga, ikut dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya. Imam Bukhari wafat tahun 256, 12 abad yang lalu. Sahih Bukhari masih dijaga dan lebih panjang umurnya daripada umur Imam Bukhari sendiri. Imam Muslim wafat tahun 261. Sahih Muslim terjaga sampai sekarang, lebih panjang umurnya daripada Sahih Muslim. Kembali pada ini, ikhwan, ya. Maktabah Syamilah. Jadi dalam Maktabah Syamilah, antum mungkin bisa lihat di situ. Ini kalau antum masuk ke maktabah ini, seperti antum masuk ke dalam maktabah betulan. Ruangan besar. Biasanya kalau antum masuk ke maktabah, mesti akan diarahkan. Ada rak-rak buku atau mungkin ruangan, karena saking banyaknya, ruangan khusus kitab-kitab akidah di situ ada. Ruangan khusus kitab-kitab hadis. Ruangan atau rak khusus tentang kitab-kitab sirah. Tarikh, sejarah, ya, itu kalau antum masuk ke perpustakaan. Nah, ini juga antum masuk ke perpustakaan, ya. Di sini antum lihat itu yang saya, nah, sebelah sini itu ada tertulis akidah. Ya. Jadi kitab-kitab apa, ikhwan? Akidah di situ tertulis 796, ada 796 judul, bukan jilid. 796 apa? Judul. Kadang yang satu judul ada yang dua jilid, ada yang tiga jilid, ada yang mungkin empat jilid. Nah, kalau Musnad Imam Ahmad contohnya, ya, sekarang terbit dengan 50 jilid. Tapi di sini dalam kitab akidah ada 796 apa? Judul kitab. Bawahnya Al-Furuq war-Rudud. Kitab-kitab tentang furuq, menjelaskan tentang firqah-firqah. Ya. Firqah-firqah yang sesat, ya. War-Rudud dan bantahan-bantahan, bantahan kepada Mu'tazilah, bantahan kepada apa namanya? Khawarij, bantahan kepada, itu juga hasil karya para ulama. Coba untuk melihat ikhwan, para ulama semangat untuk menulis itu. Di situ ada 150 judul. Ya, kalau kita harus beli 150 judul, kapan kita bisa dapat itu? Ya. Kemudian di bawahnya ada kitab tafsir. Tafsir, kita masuk ke ruangan tafsir. Bayangkan kita masuk ke maktabah, di situ ada khusus tafsir. Ada berapa judul di situ? Kelihatan enggak, Mas? Berapa? Hah? 270. 270 judul kitab. Kemudian di bawahnya Ulumul Quran wa Usulut Tafsir. Ada 307 judul. At-Tajwid wal Qiraat. Qiraat. Buku-buku tentang tajwid, buku-buku tentang qiraat, ada 148 apa? Judul. Kutubus Sunnah, ini yang paling banyak tadi, yang kita cerita tadi bagaimana Imam Zuhri dan juga Umar Ibn Abdul Aziz berusaha agar sunnah itu tidak hilang, dikumpulkan. Ini diantara buahnya ini, ikhwan. Ada 1228 judul. 1228 apa? Judul. Ini baru matannya, matan hadis. Berarti banyak sekali, ikhwan. Syuruh al-hadis, syarah-syarah hadis, kemudian syarahnya. Ada 264 judul. Berarti ada Fathul Bari, ada Aunul Ma'bud di sini. Ya. Kemudian ada kitab-kitab tahrij, tahrij hadis dan al-atraf. Ada 123 judul. Berarti ada kitab Hilal Daruqutni yang sekarang dicetak 11 jilid. Itu di situ. Ada yang lain. Afan, Hilal ya. Kitab Al-Hilal wa Su'alat Al-Hadisiyah. Kitab-kitab Hilal ada 74 judul. Ulumul Hadis ada 318 judul. Usul Fiqih ada 248 judul. Dan seterusnya, ikhwan. Ada fikih Hanafi. Hadis-hadis apa? Buku fikih yang madhabnya Hanafi. 84 judul. Fikih Maliki. 86 judul. Fikih Syafi'i. 86 judul. Fikih Hambali. 148 judul. Fikih secara umum. 204 judul. Dan seterusnya, ikhwan. Banyak sampai bawah. Fatwa, fatwa-fatwa para ulama, Majmu' Fatawa bin Baz, Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya, ikhwan, sampai bawah, ikhwan. Terakhir adalah Kutubul Amah, kitab-kitab umum. Bisa antum pahami, ikhwan? Jadi kita ini masuk ke dalam maktabah, ya. Sudah ada ruangan-ruangannya. Antum mau cari buku apa? Tafsir. Masuk ke ruangan tafsir. Antum mau membuka kitab-kitab tentang apa namanya hadis, masuk ruangan apa hadis. Antum mau masuk tentang mustalah, masuk ulumul hadis. Nah sekarang kita lihat, ikhwan, ya, kita buka salah satunya ya agar kita bisa melihat. Akidah tadi tertulis 790 berapa? 6. Bukunya apa saja, judulnya apa saja? Ah, geser ke kiri. Nah ini, ikhwan. Ini nama-nama judul kitab dalam akidah. Kalau antum hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terus akan ketemu 790 apa? 6. Kalau kita ngitung terus kayak gini, selesai apa namanya? Taklim kita ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mau antum tak tugas ngitung? Kan tak mau kan? Memang banyak, ikhwan, saya juga tidak mau, ikhwan. Taib. Ini akidah sebanyak itu. Apalagi kalau antum suruh ngitung kutubus sunnah ini, kutubus sunnah apa saja dari kitab Fadhailul Makkah. Ya. Fadhailul Makkah. Ditulis oleh Al-Hasan Al-Basri, wafat 110. Tulisan tahun 110 Hijriah. Sekarang kita lihat di tahun ini 1446 Hijriah. Ya subhanallah ikhwan. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah, nikmat dari Allah, apa mungkin kita bisa lihat ini? Enggak mungkin. Terus, ini kutubus sunnah ikhwan. Terus ke bawah ada Shahifah Hammam bin Munabbih. Ini Shahifah Hammam bin Munabbih. Ini termasuk aqdamus shahifah. Termasuk kitab yang paling tua. Karena ini adalah hasil imla dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah membacakan hadis-hadis ditulis oleh seorang tabi'in yang bernama Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih. Ya. Ditulis hasil imla kurang lebih berisi 138 hadis. Abad 1 ikhwan. Sampai sekarang kita baca bersama. Terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya, karena Abu Hurairah menjaga hadis, Hammam bin Munabbih berusaha menjaga hadis, ya. Nama beliau pun juga terukir juga ikut bersama dengan terjaganya hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ini pelajaran penting. Kalau kita ingin mulia, kita ingin tinggi, tinggikan Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi, muliakan Qur'anul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Terus ke bawah ikhwan, di sini ada ya Musnad Abu Hanifah. Terus sampai ke bawah ini, kalau antum ada Muwatta Malik saja banyak ikhwan. Muwatta Malik riwayat Abu Mus'ab Az-Zuhri. Kemudian ada Muwatta Malik riwayat Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Ada lagi Muwatta Malik riwayat Yahya. Nah, baik, ada lagi Muwatta Malik riwayat yang lain terbitan atau tahqiq Abdul Qadir, Abdul Baqi. Jadi Muwatta Malik saja ada kitab, ada 4 ini, Pak. Muwatta Malik. Nah. Baik, misalnya kita buka Muwatta Malik ini ya. Kita lihat, kita buka ya. Nah ini. Kita buka kitab Muwatta Malik. Langsung Muwatta Malik isinya apa saja, daftar isinya ada sebelah kiri, ada Muqaddimah Tahqiq, kemudian bab-babnya, bab yang pertama wuqutus shalah, waktu-waktu sholat ya, bukan auqat tapi wuqut ya, berarti memang salah satu jamaknya waqt adalah apa? Wuqut. Ini bab yang pertama. Tinggal kalau antum mau lihat isinya apa ya, tinggal diklik di sini. Nah, ini isinya. Haddatsana al-faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Faraj radhiyallahu anhu qira'atan alayhi wa ana asma'u fi masjidihi fi Qurtubah fi sadri Rabi'il akhir sanat 94 wa 400 dan seterusnya. Ini halaman berikutnya, hadis berikutnya, terus kita baca satu-satu. Nah, ada di sini. Ini wuqutus waqtus shalah, wuqutus shalah. Wuqutus shalah ada dirinci lagi waktu sholat Jumat. Terus ini bab-babnya ini sudah ada di sini, ikhwan. Bab-bab dan isi hadisnya. Kemudian masuk kitabus sholat. Kitabus sholat apa saja isinya? Kita klik. Ma ja'a fin nida'i lis sholat. Bab tentang nida, azan untuk sholat. An nida fi safar wa ala ghairi wudu. Nah, azan ketika safar dan azan dalam keadaan tidak wudu. Nah, ada bab itu. Kita lihat hadisnya. Nah, baik. Imam Malik meriwayatkan an Nafi' anna Abdullah ibn Umar azzana bisolati fi lailatin zati bardin warihin. Faqala ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailatun baridah dhatu matar yaqul ala sallu fir rihal. Nah. Nah, ini bukan pembahasan ini, ikhwan, ya. Tapi ini kita ingin lihat kitabus shalah. Kemudian apalagi kitab yang ada? Misalnya kitab Kitabul Janaiz, Nah, ini ada Kitabul Janais. Apa saja bab-babnya? Ghuslul Mayyit, tentang memandikan jenazah. Maja'a fi kafanil mayyit, tentang kafannya mayyit bagaimana. Al-mashyi amamal janazah, berjalan di depan jenazah. Naam, annahyu an tutba jinazatu binnar. Dan seterusnya, bab maja'a fi takbir alal janais. Ma yaqulul musalli indal jinazah. Ini bab-bab dalam Kitabul Janais. Kemudian ada Kitabul Hajj. Al-ghuslu lil ihlal, mandi kalau akan ihram. Dan seterusnya, ikhwan. Kalau antum ada yang bertanya, Ustaz, bisa enggak sih lihat kayak buku aslinya? Ya. Ini kan bukan buku aslinya yang dicetak, ya kan? Betul tidak, ikhwan? Ini bukan buku aslinya ini. Ya. Tapi hanya nas. Kalau ditanya seperti itu, ada. Ini di sini ada klik kanan ini. Ada tanda PDF. PDF ini file foto. Jadi, buku itu sudah difoto. Kita klik. Ah, ini buku aslinya, ikhwan. Sebelah kiri. Ini buku aslinya ini. Jadi kalau antum beli kitab ya seperti ini bentuknya. Kita sedang membuka Kitabul Hajj nih. Kita sedang membuka Kitabul Hajj, ya. Bab ghuslul muhrim. Ini di sini. Baik, kalau kita buka yang lain sama, ketemu juga. Kitabus Siyam. Ini nasnya, ini apa namanya? Ini asli fotonya. Kalau yang ini bisa kita copy. Misalnya kita mau menulis sebuah tulisan, ya, kita butuh nas, tidak perlu ngetik, tinggal kita copy, kemudian kita nasakh, ya, kemudian kita apa namanya, aplikasikan pada apa namanya, pada Word, ya, pada aplikasi pada Word. Lagi dulu, ikhwan. Jadi seperti itu namanya. Kalau antum tanya loh, itu kok hanya sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman, itu kan seperti itu bukunya. Kok yang muncul hanya itu? Ya tinggal antum klik saja nasnya. Nanti ketemu di situ. Persis kan? Maja'a fi ru'yatil hilal. Berikutnya selama ini belum berubah. Selama belum selesai ini belum berubah. Nah, ini ikut berubah. Ya, ikut berubah. Kita klik lagi, berubah, ikut berubah. Nah. Ikut berubah. Nah. Jadi seperti itu, ikhwan. Antum bisa bayangkan, ikhwan, kalau kita membawa kitab-kitab ini, ya, toyib, dalam perjalanan kita, bagaimana rasanya, ikhwan? Kitab sebanyak itu, tidak mungkin kita bawa. Tapi kalau kita memanfaatkan teknologi ini, ya, maka kemanapun kita berada, kita bawa ini, maktabah ini lengkap kita bawa. Ya. Hada min fadli Rabbi. Ini termasuk keutamaan dari Rabb kita. Nam liya beluani untuk menguji kita semuanya. Ashkuru am akfur. Apakah kita bersyukur kepada Allah atau kita akan kufur? Ya. Tidak kemudian ketika kita melihat ada teknologi ujub. Coba lihat bagaimana Nabi Sulaiman, Ibn Dawud, alaihi wassalatu wassalam, ya, diberi oleh Allah sekian banyak nikmat, ya, yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya, kemudian mensyukuri nikmat Allah jalla wa az. Ya. Jadi ini ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, ya, ini program sangat direkomendasikan untuk antum mempelajari. Thalabatul ilmi perlu untuk belajar ini. Belajar program ini karena akan sangat membantu. Membantu di dalam dia apa namanya? Mutalaah, ya. Membaca, membantu dalam dia apa namanya? Belajar, membantu dalam dia membahas suatu ilmu. Contoh misalnya, Ikhwan, di antara kemudahan, ya, kita mau membahas tafsir misalnya. Tafsir, ini ada pembahasan khusus tentang tafsir. Kita mau membahas tafsir apa misal? Tafsir surat apa di sini disebutkan? Tafsir surat Al-Fatihah misal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-Ayah. Antum ingin melihat tafsir Tabari bagaimana? Antum tidak perlu datang ke maktabah cari, oh ini di atas, jilid satu. Masih harus berdebu karena memang kitabnya tidak pernah antum buka, ya kan? Masih batuk-batuk. Ambil, kita bersihkan dulu. Buka. Al-Fatihah baca. Setelah itu dikembalikan lagi. Tafsir Ibnu Katsir di mana? Cari lagi tafsir Ibnu Katsir di rak yang mana? Ya, ya. Nah, oh ini ketemu jilid satu namanya. Atau kadang antum ambil dulu jilid satu, Tabari ambil, Ibnu Katsir ambil, terus antum taruh di meja juga, di meja banyak sekali. Setelah itu baru antum buka satu-satu. Ini tidak ya, Pak. Antum duduk tanpa banyak bergerak, ya. Kemudian antum buka tafsir Tabari, bagaimana tafsir Tabari, ya, apa namanya, tentang surat Al-Fatihah. Nah, ini nasnya, kalau antum mau lihat PDF-nya, ini ada tanda PDF di situ, klik saja, klik, nah ini muncul bukunya di samping ini, tafsir Tabari. Antum baca kitabnya ini langsung, ya, dan bisa diperbesar juga, ya, Al-Muhim, antum baca ini. Baik, pindah halaman, ikut pindah halaman juga, apa namanya, PDF-nya. Pindah halaman lagi, terus selesai, ada hal yang antum harus nukil, antum mau menukil, antum tinggal klik, dinukil, kemudian dinasakh, ya, kemudian dipindahkan kemana? Ke Word. Nah, selesai Tabari, antum ingin lihat kitab tafsir Ibnu Katsir, klik, tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir. PDF-nya belum ada, Ikhwan. Di situ ada tanda panah di sini, tidak muncul gambar PDF, berarti tidak ada. Ya. Nah, ini yang kita maksud update. Ya. Mungkin waktu kita tanzil ini belum ada. Kita kembali lagi ke net, ya. Nanti kita tanzil ini, downloadnya di sini. Ya. Tahmil an nusakh al musawwarah. Ya. Tahmil itu download, ya. Nusakh kitab musawwarah, foto dalam bentuk foto. Ini download saja, tapi harus terhubung dengan internet. Baik, kalau memang sudah ada, nanti akan muncul. Kemudian misalnya ada yang lain, ya. Kitab Zadul Masir atau yang lainnya. Nah, ini bisa antum ambil, ya, tafsirnya. Nah, ala kulihal, Ikhwan, ini diantara bentuk kemudahan dan memanfaatkan teknologi. Ini barangkali, Ikhwan, ya, yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya sekali lagi menghasung, memotivasi juga untuk apa namanya ini dipelajari, ini dipelajari, kemudian di apa namanya dimanfaatkan, karena ini bagian dari kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semuanya. Dan lebih dari itu semuanya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu ya, atas kita semuanya, ikhwan. Nah, dan juga semestinya kita melihat bahwa Allahu Rabbul Alamin adalah Zat yang Maha Kuasa, ala kulli syai'in qadir, ya, memudahkan jalan-jalan untuk terjaganya syariat Islam ini. Dan ini semuanya, ikhwan, ya, nikmat Allah Subhanahu yang mari kita juga berusaha untuk menyebarkannya kepada manusia, sehingga kita pun juga ikut bersama-sama merasakan nikmat Allah Jalla wa'az yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Ini barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan pada antum semuanya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.